sangka diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapu dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas ke seribu kali sayang, sangka ku tak kemati cerita kasih kita, rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji tergamak. Sebenar yang terjadi hingga kau sikapinya, sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbola lagi. Setelah merenung.